Satu tebang terbarunya bareng Permana Nada ya. Saya jagai Pak Mantri yang di depan Ibu Ajat, Bapak Ajat, warga masyarakat Purwasari. Purwasari. Cobra. Cipiusari ora disangka seora diduga akan tega melara pula sampai hati kakang tega nyakiti. Goyang lagi yo permana yang mengerbes iya sase. Tangkapi rasa takkan bakal hianat, takkan tega berbuat jahat. Awas, jangan berdekat berbahaya. Putus ikatan keluarga. Berhati kobra. Penonton yang di depan jangan dekat-dekat, ini ularnya sangat berbahaya. Ayo, awas. Oh, putar. Putar dosa bulu saya putar ganggu putar ice white ice white Bismillahirrahmanirrahim putar salah putar. Aduh, salah bawa. Kotaknya yang di mana sih? Yang biru, kotak biru. Aduh. Debus. Ayo. Nasi bing badan. Putar. Sekian. Putar. Kali tuh. Putar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan mati. Aduh, jangan ya. Sok kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nembe sebulan sekian kurang putar tersanggup cicing dan besar jadi omongan di tangga wapono lengkapi rasa unuk bakal hianat akan tega sampai hati kakang tega nyakiti. Aduh tiris. Sampai goyang ya. Ayo sekarang mau pasrah. Ayo pasrah, ayo hiji. Ayo pasrah, aman, aman. Dua. Aman, masih aman, masih aman, masih. Kalau aman ya, aman. Iya, tiga. Masih aman, masih di posisi aman. Ayo, posisi aman. Iya. Aman, aman. Ayo, sah. Aman, ayo, aman. Dirantai, ayo, aman. Dirantai, apa kena? Ayo, KTP. KTP, Waldisa. Ayo, nama aman, apa nama? Opat inci kolor. Palarang pink. Dirante, dirante. Ayah koncina itu. Bos, posisi aman. Posisi aman. Superman. Ayah, punten. Ayah. Ini yang menjek ulang ya. Eh. Ya udah goyang sini. Goyang. Kolor buat tinggalan bagus. Aduh, coba. Depan belakang. Belakang. Belakang. Ayo belakang dulu. Ayo. Sekian. Asa tuasa. Tersopan isinui lah tetangga jadi omongan lengkapi rasa kan ayo ayo ayo akan tega berbuat punuk tega ninggali. Ini apa sih kok ngajak ul sosok curiga. Gue liat ayo ayo ayo ayo hei hei hei hei disangka dari yangka. Hidup lagi hidup. Hipnotis. Ya. Hipnotis. Di bawah sadar. Di bawah alam sadar. Di bawah alam sadar. Di bawah alam sadar. Hey. Aduh, gusti. Alung-alungkeun. Kolor bu, kolor bu, kolor bu, kolor bu, kolor bu, kolor bu, kolor sampai jual mirah bos, seragam aman bos. Aduh sayang main yuk asik rada tuyul milenium ayo. Ayo serendang, serendang, serendang nasi beng badan. Sekian, kau tak luis Konci nanti bicet. Boga kebok, boga onci. Konci nawa. Wal bisa dibuka. Wal bisa dibuka. I love you tuh sayang. Punuk, punuk, tuyul milenium.